Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tamassaka bi dinihi ila umidin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang sikap moderat Ahlussunnah wal Jamaah di antara berbagai aliran dan paham dalam Islam. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah membahas itu pengertian Ahlussunnah wal Jamaah, baik pengertian umum maupun khusus, kemudian juga nama-nama yang dipakai oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam penyebutan Ahlussunnah wal Jamaah. Telah berlalu kita bahas yaitu pembahasan yaitu ahl dengan nama As-Salafiyah atau As-Salafi. Ya, kemudian sudah kita bahas juga Ahlul Hadis. Yang nama-nama Ahlus Sunnah Jamaah yang telah kita bahas, Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau Ahlus Sunnah. Kemudian setelah itu adalah As-Salafiyah atau As-Salafi. Kemudian adalah Ahlul Hadis. Kemudian yang keempat adalah Ahlul Athar atau Al-Athariyah. Al-Athariyah atau Al-Athar. Dimaksud Al-Athar ini adalah yaitu yang mengikuti ya, Al-Quran Sunnah dan sesuai pemaham para salafus soleh. Nama Al-Athariyah ini, ya salah satu nanti bila kita bertemu dalam kalimat-kalimat ungkapan-ungkapan para ulama, kadang-kadang mereka menyebutkan hada ma'alaihi al-athar. Ini adalah keyakinan al-athar. Jadi, maka dia maksud al-athar itu apa? Siapa mereka? Ya. Nama ini dipakai oleh kebanyakan para ulama-ulama yang mereka maksud dengan istilah al-athar atau al-athariyah. Kadang-kadang menyebutkan di akhir namanya al-athari, itu adalah Ahlus Sunnah wal Hadis atau Ahlus Sunnah wal Jamaah atau As-Salafiyah dan Ahlul Hadis. Ungkapan ini seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi yang wafat pada tahun 277 Hijriah, memakai istilah Ahlul Athar atau Al-Athariyah. Beliau menyebutkan yaitu Ahlul Athar, madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in. Madhab kami dan pilihan kami, yaitu madhab ini maksud dalam metode beragama, dalam beragama, madhab kami dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah SAW dalam para sahabat dan para tabi'in, wa tamasuk bi madhabi ahli al-athar, wa tamasuk bi madhabi ahli al-athar, dan berpegang teguh dengan madhab ahli al-athar. Jadi ahli al-athar maksudnya apa? Ini adalah ahli sunnah wal jamaah, mislu Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau menyebutkan contohnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, itu Imam Ahmad rahimahullah. Jadi beliau menyebutkan siapa Ahlul Athar, beliau menyebutkan salah satu tokoh Ahlul Athar yaitu Ahmad bin Hanbal, itu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Jadi penggunaan istilah Ahlul Athar itu makruf di kalangan para salafus saleh, di antara sebagaimana yang diungkapkan di sini Abu Hatim Ar-Razi, ya beliau menyebutkan madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa tabi'in. Madhab kami dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat dan para tabi'in. Watamassuku, ya, ini adalah watamassuku bimadhabil ahli al-athar, dan berpegang teguh dengan madhab ahli al-athar. Ini yang salah satu penyebut untuk nama Ahlus Sunnah. Misl Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Seperti Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Baik. Di tempat lain dalam kitab beliau, ya beliau juga menyebutkan ungkapan beliau menyebutkan wa alamatu ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Salah satu ciri ahli bid'ah itu adalah al-waqi'ah. Al-waqi'ah itu maksudnya apa? Allah menjelek-jelekkan, memfitnah ahli al-athar. Ya disebutlah dengan istilah macam-macam ya, Wahabi dan semacam-macam istilah-istilah. Jadi mereka menggunakan, di antaranya ada wa'alamatul zanadiqah tasmiyatuhum ahlus sunnah hasyawiyah. Di antara ciri-ciri orang zindik itu adalah menamakan ahlus sunnah dengan sebut hasyawiyah. Jadi yang menamakan ahlus sunnah hasyawiyah itu adalah orang-orang zindik. Jadi hari-hari ini mungkin ada ya di kalimat-kalimat mereka menyebutkan bahwa orang Wahabi itu madzhabnya hasyawiyah, segala macam. Istilah itu adalah dikatakan oleh Abu Hatib Ar-Razi adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang zindik untuk menyebut ahlus sunnah jamaah. Jadi wa'alamatu ahli bid'ah, ciri-ciri ahli bid'ah itu adalah yaitu mencelah, menghina, mengolok-olok ahli al-athar. Ini istilah ahli al-athar, itu ahli sunnah. Wa'alamatu zanadiqah, ciri-ciri orang zindik itu adalah tasmiyatuhum ahli sunnah hasyawiyah. Ya, ciri-ciri orang zindik itulah menamakan ahli sunnah, yaitu mereka menyebut ahli sunnah dengan hasyawiyah. Jadi ini pembahasan kita masih berputar sebutan-sebutan untuk madhab al-sunnah. Kadang disebut adalah madhab al-sunnah, kadang madhab al-hadith, kadang disebut madhab salafi, kadang disebut adalah manhaj salaf, atau disebut al-athari, madhab al-athar, ya, al-athari, ya. Nah, maka menyebutkan wa'alamatu zanadi tasmiyatum ahlus sunnah, yaitu ciri orang wa'alamatu zanadi, kau ciri orang zinik, itu adalah penyebutan mereka terhadap ahlus sunnah sebagai orang hasyawi. Hasyawiyah itu artinya, ya, mereka mengatakan orang ahlus sunnah itu orang-orang hasyawi. Hasyu itu artinya orang yang rendahan lah, ya, artinya orang bodoh atau orang-orang yang tidak cerdas dan itu. Fastamala ahlul athar, di sini Imam Abu Hatim Ar-Razi menggunakan istilah ahlus sunnah untuk menyebut ahlus sunnah, yaitu dengan istilah ahlul athar, itu nama. Jadi di antara maka disebutkan oleh para ulama kadang-kadang menyebut ahlus sunnah, hadhi aqidatu ahlul athar, ini adalah akidah ahlul athar atau ahlus sunnah. Kemudian juga terdapat penggunaan istilah ahlul athar di kalangan para ulama, di antaranya Abu Nasr As-Sijzi. Abu Nasr As-Sijzi, ya, sebenarnya dalam kitab beliau Ar-Radu ala man ankara huruf wa saut, bantahan terhadap orang yang mengingkari huruf dan saut, suara, ya. Yang mengingkari bahwa Allah SWT, orang-orang syairah mengingkari bahwa Allah tidak bicara dengan huruf dan suara. Dan juga Syaikhul Islam Taimiyah dan Imam As-Safarini dan lain-lain dari para ulama menyebutkan menggunakan istilah al-athar untuk menyebut madhab al-sunnah al-jamaah. Warubama ja'ala ba'aduhum hadhal lafza alaman ala musanafatihim til aqidah. Sebagian ulama ada yang memberi judul karangan mereka dengan istilah ini, itu al-athar. Seperti al-ainu wal-atharu fi aqaid al-athar, itu karangan Abdul Baqi al-Hambali, dan juga karangan Siddiq Hasan Khan dengan judul Qatful Simar fi bayani aqidati ahli al-athar. Qatful Simar, ya, fi bayani aqidati ahli al-athar. Jadi mereka memang termasuk akidah al-sunnah jemaah. Jadi kadang-kadang mereka menamakan karangan mereka, judul karangan mereka dengan sebutan al-athar, tidak al-athar. Kenapa mereka namakan al-sunnah al-athar? Nisba ila al-athar, al-athar huwa al-iktifa, ya, mengikuti. Fil istilah al-hadis, ini maksud ulama al-hadis, al-athar itu adalah muradif al-hadis. Itu athar kalau menurut al-hadis adalah sinonim bagi istilah hadis. Atau sebagian fukaha adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat. Jadi kalau fukaha menggunakan istilah Al-Quran, hadis, dan athar. Ya, Al-Quran itu kalamullah, hadis adalah perkataan Rasulullah SAW, al-athar adalah pandangan dan pendapat para sahabat, perkataan para sahabat. Nah, itu kalau fukaha. Tapi kalau ulama hadis, mereka menggunakan istilah al-athar juga untuk penyebutan al-hadis. Baik. Jadi, al-athar maksudnya adalah orang yang mengikuti paham para sahabat. Itu lebih identik ke sana. Karena kalau orang mengikuti paham sahabat, pasti mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi orang yang mengikuti paham sahabat, ya, orang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, belum tentu dia mau mengikuti paham para sahabat. Karena banyak orang-orang yang berhujan Al-Quran dan Sunnah untuk mendukung doktrin-doktrinnya, pemahamannya, ya, sesuai dengan seleranya. Jadi kita dalam memahami Al-Quran Sunnah mesti merujuk kepada para sahabat. Maka disebut al-athar, itu adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat. Itu sebagian definisi ulama mustalah hadis menyebutkan asal itu adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat, atau definisi menurut orang ulama-ulama usul fikih dan para fuqaha. Jadi kadang-kadang disebutkan namanya asartul haditha bimakna rawaituhu wa sama al-muhadditsu athariyan. Ya, disebut juga al-hadis itu orang athari, nisba ila al-athar. Wa mana ahlul athar kama yaqul Imam Safarini, apa maksud dari ahlul athar sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Safarini, maknanya adalah ai alladziina innama ya'khudhuuna aqidatahum. Nah, ini siapa ahlul athar itu adalah orang-orang hanya mengambil akidah mereka minal ma'tsur, dari apa yang diriwayatkan, dari apa yang diambil, ya, apa yang didapatkan dari Allah jalla sya'nuhu fi kitabi, yaitu dari Al-Qur'an au fi sunnati rasul sunnati Nabi SAW, atau orang yang mengambil akidah dari Al-Quran atau dari Sunnah, atau ma sabata wa sahha an salafus salih min ashabil kiram wa tabi'in lahum ya al-fakham. Jadi, atau apa yang sahih yang diriwayatkan dari salafus salih, dari sahabat yang mulia, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan para tabi'in, ya, mengikuti mereka dengan baik. Nah, itulah Imam Safari menjelaskan maksud al-athar, ada orang mengambil akidah mereka dari Al-Quran Sunnah dan dari pemaham para salafus salih. Baik. Wahada bimana ahli sunnah fi talatus salaf. Jadi al-athar sama artinya dengan al-sunnah menurut pandangan para ulama salaf, menurut istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama salaf. Baik. Itu istilah penyebutan ahli sunnah yang keempat. Jadi ahli sunnah wal jamaah atau ahli sunnah, atau sebut juga salafiyah atau salafi, atau sebut juga al-hadith, atau sebut juga ahlul athar. Ya. Yang kelima, penyebutan lain untuk nama al-sunnah adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Al-firqatun najiyah. Ya, kadang-kadang ada madhab al-firqatun najiyah, ada aqidatu firqatun najiyah, ini aqidah firqatun najiyah. Maksudnya apa firqatun najiyah di sini? Ya, itu diambil dari ungkapan Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang hadis ifiraqul ummah. Hadis ifiraqul ummah yaitu riwayat, yaitu yang berbunyi, sataftariqu hadhihi ummah wa ummati ala 73 firqah. Akan terpecah belah umatku 73 golongan, kulluha finnar illa wahida. Semuanya diancam masuk neraka, semua golongan itu kecuali satu. Nah, yang satu itu apa? Ya, huwa ma'ana li ashabi, orang yang berada di atasnya aku di atasnya ada orang yang berpegang teguh apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Jadi, itu yang maksud firqah najiyah, firqah yang selamat dari api neraka dalam hadis ini. Nah, itu. Maksud illa wahidah. Itu dalam riwayat wahyul jamaah atau dalam riwayat itu adalah jamaah. Maka Nabi SAW meritakan berbagai aliran-aliran selain firqatun najiyah itu adalah halikah, binasa di akhirat masuk neraka, illa wahidah kecuali satu. Ya. Maksud dari hadis tatafir hadil ummah adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi apa maksud dari hadis itu? Umat Rasulullah SAW, bukan seluruh umat manusia maksudnya. Karena dalam hadis itu awalnya adalah terpecah belah Yahudi, terpecah belah Nasrani. Kemudian menyebutkan umatku terpecah 73 golongan. Jadi maksud 73 golongan ini umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan golongan yang keluar dari Islam. Ini penjelasan para ulama, maksud dari 73 golongan itu adalah orang-orang Muslim. Tapi mereka punya dosa, punya kesalahan, punya penyimpangan-penyimpangan, paham? Yang membuat mereka terancam masuk neraka. Ya, terancam masuk neraka. Ini hukum mutlak ya, bukan hukum itlaknya. Tapi boleh saja mereka punya kesalahan, melakukan bid'ah, tapi bid'ah itu ada hal-hal yang bisa menghapus dosanya, bisa saja. Tetapi hukumnya adalah secara umum, orang yang menyimpang dari pemaham para sahabat, maka mereka diancam dengan untuk tersiksa di neraka. Tetapi bukan berarti mereka kafir. Nah, hadis itu tidak menunjukkan mereka kafir. Dan juga tidak menunjukkan mereka kekal dalam neraka. Maka umat Nabi Muhammad SAW tidak ada yang kekal dalam neraka. Tapi adakah umat Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka? Iya. Karena itu nanti ada syafaat Rasulullah SAW dan para sahabat dan para orang-orang soleh dan malaikat beri syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka untuk keluar dari neraka. Jadi, kalau ada orang memahami ketika disebut kullu bi'atin dhalal kullu dhalalatin finnar, setiap bi'ati sesat sesat ke dalam neraka, itu adalah suka mengkafirkan, ini dia yang tidak paham maksud hadis tersebut. Ya, karena ada orang memahami ketika mendengar hadis khutbatul hajah, bahkan ada sebagian masjid yang alergi dengan khutbatul hajah. Kalau ada orang mulai khutbahnya, ini khutbah yang dimulai Rasulullah khutbahnya, setiap Rasulullah berkhutbah selalu mulai hal ini, sebenarnya bahkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, para ashabus sunnah wal masanid, bahwa Rasulullah SAW ketika berkhutbah selalu ada dalam kalimat khutbah, awal khutbah beliau menyebutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa ikunna muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian terhadap perkara yang baru, terhadap perkara baru itu adalah bid'ah. Ya, dalam riwayat lain tambahkan wulu wa qul bid'atun dhalal kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu ada neraka. Sesat dalam neraka itu hukum umum. Sebenarnya kita katakan orang yang makan riba masuk neraka. Itu hukum umum, tapi bukan berarti setiap personal yang kita ketahui dia makan riba ini tidak mesti kita hukum dia sebagai ahli neraka secara personalnya, secara individunya. Karena boleh jadi dia punya amalan-amalan yang membuat dia terampuni dosa-dosanya. Ya, misalnya dia bertobat sebelum dia meninggal dan seterusnya. Jadi, maksud dari hadis istirahat hukumah itu bukan menunjukkan pelakunya keluar dari Islam. Mereka adalah Muslim yang 73 golongan itu. Tapi, mereka punya kesalahan, penyimpang-penyimpang buat mereka disiksa, diancam dengan siksa api neraka. Tapi mereka tidak kekal neraka. Jadi hadis itu tidak menunjukkan ada pengkafiran. Karena ada orang memahami hadis ini terlalu ekstrim memahami bahwa hadis ini adalah menunjukkan pengkafiran untuk kelompok-kelompok yang berbeda paham. Tidak. Ya, kecuali memang kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan usul dalam akidah seperti orang Jahmiyah, Syiah Rafidhah, itu para ulama tidak masukkan mereka dalam tujuh golongan ini sebenarnya pendapat dari Abdul Barak dan beberapa ulama-ulama dari kalangan para tabi'at, tabi'in. Ulama Islaman, para Imam Ahmad, ya, Mereka tidak mengatakan bahwa orang Jahmiyah termasuk ke dalam kelompok 70 golongan itu karena mereka dianggap di luar Islam. Demikian pula Syiah Rafidhah. Karena mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan yang sangat mendasar dalam Islam. Baik. Jadi maksudnya hadis tersebut adalah yaitu bahwa firqatun najiyah adalah orang yang berpegang teguh dengan jamaah, ya. Dalam riwayat lain wahyal jamaah, dalam riwayat lain menyebutkan makna alaihi washabi, orang yang berada aku apa yang aku di atas dan sahabat. Itu orang yang menteladani, memahami agama ini sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya lalu diamalkan para sahabatnya. Artinya adalah memahami Islam sesuai pemahaman para salafus saleh atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu istilah firqatun najiyah. Kenapa nama itu disebutkan untuk Ahlussunnah Jamaah? Dan penyebutan firqatun najiyah ini tidaklah cocok kecuali untuk ahlul hadis, ya, orang-orang berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara di dalam menyampaikan ilmiahnya ataupun amaliyahnya dan juga sunnah. Karena mereka lah orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wahum firqatun najiyah, mereka itulah golongan yang selamat. Karena itulah Imam Ahmad menyebutkan dalam ungkapannya, setelah dia menyebutkan hadis Nabi SAW, taftariku al-umma ala nifin wa sab'ina firqah, setelah menyebutkan hadis pepecah belahan ini, yaitu hadis iftirak al-umma ini, hadis ini disebut dengan hadis iftirak al-umma, yaitu hadis menjelaskan tentang pepecah belahannya umat ini, kullu finnar illa firqah, semua diancam neraka kecuali satu kelompok. Maka Imam Ahmad menyebutkan illam yakunu ashabul hadis, idam kun ashabul hadis fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan adalah ahli hadis, maka saya tidak tahu siapa mereka. Jadi itu maksudnya bahwa ahli hadis adalah orang yang pertama masuk ke dalam ya bukan firqatun najiyah, karena mereka betul-betul menjalankan agama sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW dan diikuti para sahabat Rasulullah SAW. Berkata Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berkata juga ketika beliau menyebutkan pokok-pokok aliran-aliran dalam kitab beliau itu Al-Ghaniyah li talibil tariq al-haq, ya, beliau menyebutkan di sini wa amma firqah najiyah, kata beliau, adapun firqah najiyah, ada golongan yang selamat, kata beliau, ada fahum ahlus sunnah wal jamaah, ada ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Maka di sini kita dapatkan kebanyakan para ulama dahulu dan juga kontemporer menjadikan firqah najiyah ini sebagai ciri atau nama untuk penyebutan amanah Ahlussunnah Jamaah. Atau nama dari nama Ahlussunnah Jamaah. Di antaranya seperti yang dilakukan Syekh Islam Taimiyah dalam mukaddimah kitab beliau Aqidah Wasatiyah, Al-Wasatiyah, ya. Beliau menyebutkan hal itu dalam mukaddimahnya, wa amma ba'd, beliau mengatakan fa hadza i'tiqadu firqatin najiyah, beliau menyebutkan ini adalah akidah keyakinan firqah najiyah al-mansurah, ya, ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah, sampai hari kiamat yaitu ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula yang dilakukan oleh ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika beliau berkata firqatul najiyah ahli sunnah wal jamaah fi asma sifat huwa, jadi beliau menyebutkan firqah najiyah itu adalah ahli sunnah wal jamaah yang dalam pandangan dalam asma sifat adalah seperti ini, kata beliau. Maka idea ketika min firqa annahum firqatun najiyah wa ala dalik, dan telah berlalu banyak sekali kelompok-kelompok yang mereka melakukan menisbahkan mereka mengaku firqa najiyah, yang telah berlalu kita bahas tentang penitlakan penggunaan penamaan Ahlussunnah Jamaah terhadap berbagai kelompok-kelompok yang mengklaim diri mereka adalah Ahlussunnah Jamaah dan juga kelompok-kelompok yang mengklaim diri mereka adalah firqatun najiyah. Itu penyebutan kelima untuk penamaan nama-nama Ahlussunnah Jamaah. Juga anak Ahlussunnah Jamaah disebut juga At-Ta'ifah Al-Mansurah. At-Ta'ifah Al-Mansurah. Disebut juga At-Ta'ifah Al-Mansurah. Jadi, maka kalau kita membaca kitab-kitab ulama, mendengar penjelasan para ustaz-ustaz, kadang-kadang disebut Firqatun Najiyah, Firqatun Mansurah, Madhab Al-Athar, Madhab Al-Hadith, Ahlus Sunnah, As-Salafiyah, dan seterusnya. At-Ta'ifah Al-Mansurah ini diambil dari perkataan Rasulullah SAW, itu hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, diwakilkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini, zahirina alal haq hatta yati amrullah. Ya, atau zahirina hatta yati yatihum amrullah. Wahum wahum ala dhalik. Ya, wahum zahirun. Jadi dalam riwayat juga Rasulullah menyebutkan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haq. La yaduru man khalaf wa la man khadalam hatta yatihum amrullah. Akan senantiasa ada satu golongan, satu kelompok dari tengah-tengah umat ini, orang-orang yang benar-benar berada di atas kebenaran. Jadi maka kebenaran tidak akan pernah hilang di tengah umat ini. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Akan senantiasa ada sekelompok umat yang bertegak di atas kebenaran di dalam agama ini. Benar-benar menjalankan agama sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu disebut dengan Ta'ifah Al-Mansurah. Kesenantiasa, satu golongan di umatku ini, Zahirin al-haq. Mereka berpegang teguh di atas kebenaran, tidaklah merasa meremehkan, menyakiti kepada mereka, atau membinasakan kepada mereka atau merasa mudaratkan kepada mereka orang-orang yang membenci dan menghina mereka. La duru man khalafahum wala man qatalahum. Tidaklah memudaratkan kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka atau menentang mereka sampai datangnya keputusan Allah itu hari kiamat maksudnya. Dan juga dalam hadis Muawiyah yang telah Muawiyah bin Qurra dari ayahnya, la tazal ta'ifatun min ummati mansurin. Ini ta'ifatun mansurah. Kalau tadi zahirin al-haq, kalau ini lafadznya mansurin. Akan senantiasa satu kelompok dari umatku ini orang-orang yang dapat pertolongan dari Allah SWT. La yadurruhum man khadhalahum wala man hatta taqum as-sa'ah. Tidaklah mendaratkan kepada mereka orang-orang yang menghina mereka, memusuhi mereka sampai datangnya hari kiamat. Maka para ulama salah menjelaskan maksud dari Ta'ifatun Mansurah ini siapa? Berkata Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak yang lahir pada tahun 118 Hijriah dan wafat 181 Hijriah. Beliau menyebutkan, hum indi ashabul hadis. Ta'ifah Mansurah itu adalah hum ashabul hadis. Sebuah ashabul hadis. Mereka itulah orang-orang ahli hadis. Ya, kita tahu bahwa ahli hadis, jadi abad ke-3 Hijriah itu mereka semua abad ke-4 Hijriah, ya, rata-rata mereka itu adalah bermanhaj salaf, ya. Kemudian, ya, muncul setelah itu kelompok-kelompok yang memiliki paham dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dari manhaj al-kalam, filsafat dan semacamnya. Di situ mulai ada ahli hadis yang memiliki akidah-akidah yang tidak menyelisihi akidah para ulama salaf. Maka oleh sebab itu sebelum sudah kita jelaskan, maksud ahli hadis ini bukan ahli hadis yang meriwayatkan hadis saja, tapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengamalkan hadis itu secara riwayat, secara amaliyah dan juga secara ilmiah, ya, di dalam mendakwah, di dalam berdalil, ya, dalam jalan keseharian, pengamalan keseharian ibadah mereka sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itu disebut ashabul hadis. Karena ashabul hadis lawannya adalah ashabul ahwa, ashabul ra'i, ya. Baik, kata Ibn Warak, kalau menurut saya mereka itu adalah ashabul hadis. Berkata pula Yazid bin Harun, ya, yang wafat pada tahun 206 Hijriah, illam yakunu ashabul hadis fala adri manhum. Ya. Kalau mereka bukan ashabul hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Itu yang maksud Ta'ifah Al-Mansurah. Berkata pula Ali bin Madini, Ali bin Madini, hum ashabul hadis. Mereka itu adalah para ahli hadis. Berkata pula Imam Ahmad bin Hanbal, menerangkan siapa Ta'ifah Al-Mansurah, illam takun hadhi ta'ifatu mansura ashab al-hadith fala adri manhum. Ya, kalau bukan ta'ifatu mansura itu adalah ahli hadith, saya tidak tahu siapa mereka. Ini umumnya perkataan-perkataan para ulama menyebutkan mereka adalah ahli hadith. Ya. Berkata Hafiz Mahajar bahwa sanad ini sahih dari Imam Ahmad. Ya, sahih dari Imam Ahmad. Berkata Imam Bukhari, siapa ta'ifatu mansura? Hum ahlul ilmi, yaitu ahlul ulama. Dan juga diwakilkan oleh Khatib Baghdadi dengan sanadnya anu qala, yakni ashabul hadis, ya, bahwa ia berkata bahwa maksud dari Ta'ifatun Mansurah itulah ashabul hadis. Tidak ada pertentangan antara istilah ashabul hadis ahlul ilmi, karena ashabul hadis ahlul ilmi, ahlul ilmi adalah umumnya mereka ahlul hadis. Baik. Dan juga berkata Ahmad bin Sinan, maksud dari Ta'ifatun Mansurah itu siapa mereka? Hum ahlul ilmi washabil athar. Hum ahlul ilmi washabul athar. Mereka itu adalah ulama dan ahlul athar, ya, sahabul athar. Jadi yang maksud dengan ahlul hadis ini adalah ahluhu riwayah wa dirayah. Yang sebaik secara riwayat maupun secara keilmian, secara amaliyah, amal dan pengamalannya sehari-hari adalah orang-orang itu yang disebut ahlul hadis. Bukan sekadar dia meriwayatkan hadis tapi amal-amalannya tidak mengikuti hadis itu sendiri, maka tidaklah sah disebutkan secara ahli hadis secara arti yang dipahami oleh ulama salaf. Ya. Idhum alladina istahakuna nasra wa zuhura li nisratihim sunnata Rasulullah SAW. Ketika mereka itulah mereka yang berhak ditolong mendapatkan kemenangan dari Allah SWT karena mereka lah orang-orang membela sunnah Rasulullah SAW. Ya. Wa amaluhum biha wa dhabbuhum anha. Mereka mengamalkan sunnah itu dan mereka membela sunnah Rasulullah SAW. Fahum awlan nasi bi'ayyakunu ta'ifat Mansurah. maka mereka adalah orang yang lebih utama untuk disebut sebagai Taifah Mansurah. Sebenarnya perkataan Abu Abdullah Al-Hakim, ya, Abu Abdullah Al-Hakim Sahibul Mustadrak, pengarang kitab Mustadrak, ya, setelah dia menyebut perkataan Imam Ahmad tentang Taifah Mansurah itu yang telah berlalu disebutkan, berkata Imam Hakim, "Falaqad ahsana Ahmad bin Hanbal fi tafsir hadzal khabar anna Taifatan Mansurah allati yarfa'u al-khudlan 'anhum ila qiyam as-sa'ah." Yaitu sungguh telah bagus Imam Ahmad Hanbal, ya, sangat sangat bagus pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam menafsirkan hadis ini, bahwa yang maksud Taifah Mansurah itu adalah orang-orang yang tidak merasa hina, ya, Allah mengangkat dari mereka kehinaan sampai hari kiamat. Itu maksudnya tidak menghinakan mereka, orang menentang mereka. Mereka hum ashabul hadis, mereka adalah ahli hadis. Wa man ahaqqu bihadza ta'wil min qaumin salafu mahajjatus salihin. Ya, siapa yang berhak dengan makna ini dari orang-orang yang betul-betul, ya, menempuh jalan, ya, orang-orang yang soleh. Wa tabau athar salafus al-madin, mereka yang mengikuti athar salafus salaf yang telah berlalu. Wa dafa'u ahlul bidah, ya, mereka wal mukhalifin usanni Rasulullah, mereka adalah membantah pelaku-pelaku bid'ah dan orang-orang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, membantah dengan hadis-hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Wal hadis bihadzal ma'na hum ahlu sunnah. Kalau hadis dalam makna ini adalah itu ahlu sunnah. Karena itu berkata Qadhi Iyad yang wafat pada tahun 554 Hijriah, setelah menjelaskan ungkapan Imam Ahmad yang lalu, dia mengatakan, innama arada Ahmad ahlu sunnah. Innama arada Ahmad ahlu sunnah wal jama'ah. Wa man yataqid madhhab ahli hadis. Yang maksud Imam Ahmad adalah mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah dan orang meyakini sesuai dengan madhab ahli hadis. Maka ahli hadis dalam tafsiran para ulama salaf adalah Taifatun Mansurah. Wa hum ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Karena itu kita melihat kebanyakan para ulama-ulama menggunakan nama Taifatun Mansurah untuk penyebutan tentang ahli sunnah wal jamaah. Ya, tentang ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya juga, ya, Syaikhul Islam Taimiyah dalam muqaddimah kitab Bilau Aqidah Al-Wasatiyah beliau menyebutkan, yaitu fahadha i'tiqad firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamah sa'ah. Beliau menyebutkan muqaddimah ini adalah aqidah firqah najiyah al-mansurah, ya, firqah najiyah al-mansurah sampai hari kiamat, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di akhir aqidah tersebut beliau menyebutkan, wahum ahli sunnah wal jamaah aitafatun mansurah, ya, artinya al-sunnah jamaah Taifah Mansurah adalah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, wala tazala ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah, akan tersesat satu golongan dari umatku ini mendapat pertolongan Allah di atas kebenaran, la yadurhum man khalafahum wala man khadalahum, tidaklah membuat mereka terhalangi, mundur semangatnya, merasa disakiti, ya, orang-orang yang menentang mereka. Laidurum tidaklah mengapa, tidak membuat mereka kendor, tidak membuat mereka untuk tergelincir, untuk meninggalkan kebenaran orang-orang yang menentang dan menghina mereka sampai datangnya hari kiamat. Taib. Kemudian ada sebagian ulama dalam riwayat disebutkan bahwa sebagian ulama menggunakan istilah atau panusul itu adalah orang-orang ahli Syam. Nah, sebenarnya terdapat hadis Abi Sa'id Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Imarah, beliau menyebutkan ketika la yazalu ahlul gharbi zahirina alal haqqi hatta taqum as-sa'ah. Jadi senantiasa orang bagian barat itu akan senantiasa ada kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Ini. Qala Imam Ahmad hum ahlu Syam. Dimaksud Imam Ahmad adalah mereka itu adalah orang-orang Syam. Ya, ahlu Syam. Berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahum ahl bisyam, mereka berada di Syam. Maka tidak menafikan maksud ulama ketika menyebutkan Taifatun Mansurah itu ahlu Syam, karena mereka adalah orang-orang yang memang berjalan di atas mazhab al-hadis, dan mereka juga dalam sejarahnya memiliki kenangan, yaitu sejarah yang monumental, ya. Taifatun Mansurah hum al-hadis wa sunnah sawan kana fi Syam, ya. Di ketika mereka menghadapi kaum Tatar, ya, dan mereka adalah orang-orang membela negeri Islam dari serangan kaum Tatar sebenarnya di masa Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Taifah Mansurah itu adalah al-hadis, ya, dan al-sunnah, baik mereka di Syam maupun di lainnya. Tapi kenapa disebutkan al-Syam? Dalam sebagian waktu mereka adalah Taifah Mansurah, disebut Taifah Mansurah adalah karena mereka lebih apa namanya di akhir zaman kelak, terakhir manusia ini setelah keluar api, yaitu yang mengiring manusia ke mahsyar, maksudnya ke syab, di sana adalah tempat terakhirnya kaum muslimin. Jadi maksud hadis ini kadang-kadang maksudnya adalah yang terjadi di akhir zaman kelak adalah setelah keluarnya Dajjal, kemudian Dajjal dibunuhnya di bentul Lut ya oleh Isa alaihissalam, di sanalah berkumpul kaum muslimin ya, ketika terakhir kaum muslimin perang melawan umat Yahudi. Taib. Sebenarnya terdapat pula terjadi di sini, kenapa mereka juga disebut Ahlus Syam? Karena ada orang pertama yang mereka adalah orang-orang juga mempertahankan Islam dan kaum muslimin ketika menghadapi kaum Tatar. Menyerang kaum muslimin di akhir abad ke-7 Hijriah. Ya, karena Ahlus Syam dalam waktu itu adalah mereka adalah orang-orang yang berjuang, ya, berada di atas sunnah, berpegang dengan sunnah, dan berteguh mereka dengan sunnah. Sehingga mereka lah yang menang mampu melawan waktu itu adalah kaum Tatar, ya, menjaga negeri-negeri kaum Islam dari serangan kaum Tatar. Nah, dan di mana Syekh Islam Taimiyah adalah orang yang termasuk hidup di zaman itu, ya, dan beliau termasuk orang-orang yang ikut berjihad melawan Tatar dengan baik dengan senjata maupun dengan tulisan beliau, ya. Ketika beliau menyebutkan Amatafatu Bisham wa Misr wa Nahihima, adapun At-Ta'ifah, kelompok yang ada di Syam dan di Mesir dan kedua dan lain keduanya, maka mereka pada waktu itu al-muqatiluna 'an dinil Islam, mereka lah orang yang membela agama Islam. Wa min ahaqqin nasi dukhulan fi Ta'ifah Mansura, mereka adalah orang paling berhak untuk disebut Ta'ifah Mansura, ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, la tazut ta'ifatu ummati dhahirina 'alal haqq, akan senantiasa satu golongan dari umatku berada atas kebenaran. La yadurru man khalafahum wa la man khadalahum, tidak mudaratkan kepada mereka orang yang menentang dan menghina mereka sampai datangnya hari kiamat. Wa may talaba ahwal al-alam fi hadha fi hadha al-waqt, jadi kata beliau di waktu zaman abad ke di akhir abad 7 Hijriah itu, siapa yang merenungkan kondisi alam, kondisi dunia, kondisi kaum muslimin saat itu, ya, bahwa Ta'if adalah kaum yang aqwam tawaif di din Islam, adalah mereka adalah orang-orang yang benar-benar dari kelompok yang berpegang dengan Islam, baik secara ilmu, secara ilmiah maupun secara amalan, maupun jihad, kata beliau, dari timur bumi sampai ke baratnya. Fa innahum alladziina yuqatilun ahlus syauka al-'azima minal musyrikin wa ahli kitab. Mereka adalah ahlus syam di saat itu, ahlus syam di saat itu adalah orang-orang yang membela Islam menghadapi kaum Tatar, ya. Ketika mereka mau mencoplok daerah Syam, berjalan ke Mesir, maka mujahidin dari Syam lah yang membela kaum muslimin dari serangan kaum Tatar ini. Kemudian juga mereka adalah ahlus Syam ini juga lah yang telah menaklukkan kaum Romawi, ya. Kemudian juga kaum musyrikin dan dari bangsa Turk, ya. Turk ini bukan Turki yang kita maksud, adalah kelompok yang bangsa-bangsa yang ketika mujahidin di masa Bani Abbasiyah, ya, melawan bangsa Turk ini, yaitu bangsa Turki, bukan negara Turki maksudnya, kebangsaan Turki yang itu seperti yang hidup di Uzbekistan, ya, Kazakhstan, negara-negara bagian dari Rusia, ya. Kemudian mereka juga menghadapi kelompok-kelompok kaum Zindik, ya, dari kaum Rafidah seperti Ismailiyah, Karamitah dan lain sebagainya. Ya, maka ketika itu beliau melihatkan kondisi berbagai wilayah-wilayah Islam itu dalam kondisi sangat lemah, ya, baik secara pemahaman agamanya maupun dalam kekuatan angkatan perangnya, ya, untuk menghadapi musuh. Karena begitu banyaknya tersebar berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan dan aliran-aliran pemahaman-pemahaman dan bid'ah-bid'ah. Wa dzalika nasukan liyam fi hadzal waqt di'af, kata beliau, karena waktu itu penduduk Yaman dalam keadaan lemah, ajizu anil jihad, mereka lemah untuk berjihad. Mudai'una lahu wa hum muti'una liman malaka hadhil bilad, ya, mereka sangat lemah, mudai'un, mereka tidak punya peran apa-apa, ya, mereka hanya mengikuti siapa yang menguasai daerah tersebut. Atau takru annahum arsalu bisam'i wa ta'a li haula, ya, wa amsukan al hijaz fa aktharuhum aw kadhi minhum kharijuna 'anil syari'ah fa fi min al bid'ah wa dhalal wa fujur mala'imullah. Kemudian juga daerah Hijaz juga tersebar di sana berbagai macam bentuk penyimpangan jauh dari agama. Wa ahlul iman wa din fihi mustada'afuna ajizun, ya, di mana orang-orang beriman, orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang yang lemah. Demikian pula daerah-daerah Afrika, kata beliau. wa muhum min syarri khalq. Demikian pula kondisi saat itu di Afrika, karena di saat itu tersebarnya madhab Karamithah, ya, dan Ismailiyah. Kemudian terus daerah Maghrib Al-Aqsa istila al-far al-afranj ala akthar biladi la yaqumu bi jihati an-nasara hunak. Kemudian juga di daerah bagian Maroko dan seterusnya Afrika sana, beliau menyebutkan juga daerah yang sangat lemah, tidak mampu menghadapi membela negeri mereka dari serangan orang-orang Nasrani. Nah, fa hadha wa ghayru mimma bayyana an hadhihi al-isabah allati bi Syam wa Misr fi hadha al-waqt hum katibatul Islam. Ini buktinya, kata beliau, saat itu, di saat hidupnya, waktu penyerangan kaum Tatar itu, ya, beliau ikut berjihad melawan kaum Tatar. Kemudian yang saat itu yang mampu menghadapi kaum Tatar itu adalah, yaitu kaum Muslimin yang hidup di Syam dan di Mesir. Pada waktu itu, kata beliau. Ya. Kemudian, walau istala alaihim Tatar, lam yaqali islam izzun, wala kalimatun aliyah, ya, wala taifatun zahira aliyah. Kalau seandainya mereka di apanya ditaklukkan oleh kaum Tatar, sungguhnya Islam akan menjadi sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan, ya, dan kekali apa namanya omongan yang bisa didengar, ya, dan juga mereka akan menjadi umat yang tertindas. Maka inilah gambaran di Syekh Al-Sunnah apa maksud kalimat hadis yang bukan sebagian pendapat ulama adalah mereka adalah ahli Syam. Baik, ini berapa penjelasan yang berkenaan dengan, ya, penjelasan dari ulama-ulama tentang istilah-istilah penyebutan dari penamaan madhab Ahlus Sunnah Jamaah. Itu diantara sebut dengan madhab Ahlus Sunnah, madhab Ahlus Sunnah Jamaah, atau sebut Salafiyah, atau Salafi, sebut Al-Hadis, atau sebut Ahlul Athar, atau Athariyah, itu disebut juga apalagi At-Ta'ifah Al-Firqah Najiyah, kemudian At-Ta'ifah Al-Mansurah. Nah, insyaAllah pada jumpa yang akan datang kita akan bahas tentang yaitu gelar-gelar yang di ya, sebutkan oleh ahli bidah untuk ahli sunnah. Jadi, gelar penamaan ahli bidah terhadap ahli sunnah. Jadi, apa saja gelar-gelar yang digunakan oleh ahli bidah untuk menyebut ahli sunnah jamaah. Jadi, Al-Jahmiyah, tadi sudah disebutkan contoh tadi perkataan dari Abu Hatim Ar-Razi, ya, menyebutkan bahwa orang-orang zindik menamakan ahli sunnah dengan Hasyawiyah. Orang zindik menamakan ahli sunnah dengan Hasyawiyah. Mereka yang pertama mensilakan kalimat Hasyawiyah untuk penyebutan madhab Ahlus Sunnah Jamaah. Jadi untuk menghina, untuk melecehkan, untuk merendahkan. Baik. Jadi Ahlul Ahwa pun mereka menggunakan istilah-istilah untuk menyebut Ahlus Sunnah Jamaah dengan gelar-gelar yang mengeluh Allah, menghinakan, atau untuk menjatuhkan. Baik. Setelah perlu kita sebutkan, ya, bahwa itu adalah keterangan-keterangan para ulama tentang penjelasan-penjelasan maksud dari istilah-istilah tersebut. Sekarang kita melihat, ya, kelompok-kelompok ahli bid'ah, mereka juga memiliki gelar-gelar yang mereka sematkan untuk ahli sunnah jemaah. Litashni', ya, because dilhati wa tashni', untuk tujuan untuk mencelah, menghinakan, ya. Semua berkata Imam Ahmad bin Hanbal, وَقَدْ أَحْدَثَ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَالْخِلَافِ أَسْمَاءً شَنِيئَةً فَبِيحَةً. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya ahlul ahwa, orang-orang yang ikuti hawa nafsunya, wal bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah, wal khilaf, orang-orang yang membuat perpecahan dalam agama ini, itu istilah-istilah, nama-nama yang keji, mereka namakan dengan itu ahlus sunnah jemaah. Ya, yusammuna biha ahlus sunnah. Yusammuna biha ahlus sunnah. Mereka gunakan nama-nama yang keji itu untuk memanggil ahlus sunnah. Jadi yuriduna bidzalika ta'nu 'alaihim, tujuannya untuk mencela mereka ahlus sunnah ini, wal izra'i bihim inda safa wal juhal, inda safa inda sufaha'i wal juhal, untuk apa izra'i bihim, untuk melecehkan mereka, ya, untuk menjatuhkan kehormatan mereka di hadapan orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tidak berilmu, ya, sufaha' wal juhal, jadi orang-orang yang awam, orang-orang yang tujuannya adalah gelar-gelar itu mereka gunakan untuk menipu, untuk mempengaruhi orang-orang awam, ya, agar tidak mendengar penjelasan-penjelasan ulama Ahlussunnah Jamaah. Maka kita Ahmad menyebutkan waqad ahdatha al-ahwa wal bid'ah wal khilaf. Sesungguhnya orang-orang bid'ah, orang-orang yang hawa nafsu bid'ah, pecahbelahan agama ini, mereka menyebut nama-nama yang sangat kecil yang mereka gunakan untuk memanggil Ahlussunnah, menyebut Ahlussunnah Jamaah. Itu tujuan mereka adalah yuriduna bidzalika at-ta'nu 'alaihim, untuk mencelah Ahlussunnah wal Jamaah dan melecehkan Ahlussunnah di tengah orang-orang awam dan orang-orang bodoh. Insyaallah akan kita bahas, insyaallah jumpa yang akan datang, apa saja gelar-gelar panggilan yang digunakan oleh orang-orang al-bid'ah terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian dulu jumpa kita kali ini, karena sudah waktu azan. Kita lanjutkan setelah azan dengan pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas penyampaiannya, Ustaz. Insyaallah kita akan melanjutkan kepada sesi tanya jawab setelah azan Isya berkumandang. Ayo sholat ya. Pramuka. Kembali. Baik, kami lanjutkan. Kami informasikan kembali kepada para peserta bahwa kajian ini dapat disaksikan di channel Facebook dan YouTube Konsultasi Islam, dan juga channel Facebook, YouTube, dan juga Instagram Dr. Ali Musri Semjan Putra. Juga kami informasikan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat menekan tombol raise hand atau bisa juga mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Tiap sepertinya tidak ada Ustadz, ini ada pertanyaan. Bismillah Ustadz, ana ingin bertanya, bagaimana menjawab syubhat bahwa ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin hanya yang menerapkan kitabullah? Kalau tidak menerapkan kitabullah, tidak wajib ditaati. Dan apa batasan minimal pemimpin yang wajib ditaati oleh kaum muslimin? Dan bagaimana membantah orang-orang yang mengatakan negeri ini kafir karena tidak menerapkan kitabullah? Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, pertanyaan ini jika mau lebih panjang, jawabannya ada dalam makalah yang pernah saya tulis, itu bisa dilihat di dikor.com, yaitu sikap mudarat dalam tentang hukum syariat. Sikap mudarat tentang hukum syariat, bisa dilihat di sana makalah panjang lebar menjawab syubhat-syubhat tersebut. Baik. Sekarang mereka mengatakan tidak menerapkan hukum Allah. Apakah dia maksud setiap orang tidak menerapkan hukum Allah itu adalah kafir? Oke dulu, kalau dia menghukum itu setiap yang tidak menerapkan hukum Allah adalah kafir, maka ini adalah madhabnya orang Khawarij dan bisa berefek pengkafiran kaum muslim keseluruhan. Kenapa? Karena maksud menerapkan hukum Allah itu tidak hanya khusus kepada penguasa saja, tapi setiap pribadi muslim wajib menjalankan hukum Allah. Nah, kalau seorang durhaka pada orang tuanya, menjalankan hukum Allah, tidak, kafir berjadinya. Kalau begitu, orang yang mencuri tidak menjalankan hukum Allah. Ya, orang berzina, orang tidak baik pada sama tetangga, tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Nah, ini perlu dijelaskan apa maksud Anda tidak menjalankan hukum Allah. Karena, pertama, kalau kita lihat, ada hadis ataupun ayat-ayat yang memerintahkan tentang wajib taat kepada pemimpin itu apa? Maksudnya apa? Kalau pemimpin yang adil, itu secara fitrah manusia taat. Dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Imarah, yang diberi judulnya oleh Imam Nawawi, kitab Imarah, yaitu hadis-hadis yang kumpul Imam Muslim di sana, semuanya hadis-hadis bicara tentang wajib taat penguasa itu adalah penguasa-penguasa yang memang tidak menyalahkan Allah. Sampai dalam hadis Huzaifah itu adalah menyebutkan, ya, akan ada di tengah kalian pemimpin-pemimpin yang berhati setan di tubuh manusia. Akhir fitnah itu dicebutkan dengan hadis yang cukup panjang. Akhirnya talzam jamaatul sunnah di akhir ditanyakan oleh Huzaifah, bagaimana kalau saya mendapat kondisi itu? Rasulullah SAW menyebutkan talzam jamaatul muslim wa imamahum. Kau tetap dalam persatuan kaum muslimin dan mentaati pemimpin mereka. Nah, artinya bahkan sampai sahabat menyebutkan sayafukum a'immatun, akan tegak di tengah kalian, akan diri di tengah kalian, akan tetap di tengah pemimpin-pemimpin yang itu yastaksiruna bil amr, yaitu mu'assir. Itu mereka lebih memperhatikan kesehatan di mereka dan tidak perhatikan rakyat mereka. Atau adalah pemimpin-pemimpin yang ta'rifin mutungkir, kata Rasulullah. Kali melihat ada perkara-perkara mungkar dengan mereka. Bagaimana sikap kita kata Rasulullah saat itu? Sampai Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, afala nunabidu bisayf? Bolehkah kita perangi mereka dengan senjata? Itu pertanyaan sahabat, nas kepada Rasulullah SAW. Ketika melihat pemimpin yang sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW, akan terdapat pemimpin begini, begini, begini sifatnya tengah kali kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, bukan diceritakan pemimpin yang adil di situ, pemimpin yang bertindak ya lalim, zalim ya. Nah, di situ terkata Rasulullah SAW, la ma'akum fikum salat. Jangan selama mereka masih membiarkan kalian salat, atau dalam riwayat lain ma sallau, selama mereka masih salat. Jadi masalah menerapkan Allah syariat, hukum syariat ini harus definisi apa maksudnya tetap hukum syariat. Wamalam yakum manzal falekum kafir, ini hujjah yang pertama digunakan oleh Khawarij untuk mengkafirkan kaum muslimin. Siapa yang tidak hukum Allah adalah kafir. Maksud menjelaskan ayat ini apa? Coba lihat penjelasan para ulama. Sahabat Ibn Abbas menyebutkan adalah ya laisa kufur yang kalian maksud, kata Ibn Abbas. Kemudian juga Mujahid menyebutkan kufur duna kufur. Kufur bukan kufur yang mengeluarkan dari agama. Tentu ulama menjelaskan kapan seseorang itu kafir, bila dia menganggap hukum Allah itu adalah hukum yang tidak adil, hukum yang tidak pantas dilaksanakan, hukum yang sudah kuno, hukum yang sudah atau menganggap hukum buatan manusia, hukum buatan Allah itu sama saja dan seterusnya, itu adalah keyakinan yang kufur. Iya. Tapi kalau dia ada seorang meyakini hal itu pun tidak langsung dikafirkan lagi dalam istilah Ahlussunnah Jamaah, dalam pandangan Ahlussunnah Jamaah perlu diterapkan namanya iqamatul hujjah wa izalatus syubhah. Harus dijelaskan iqamatul hujjah, disebutkan hujjah, jelaskan, dilakukan syurut takfir, syarat-syarat boleh dikafirkan, atau dilihat mawani takfir, hal-hal yang membuat tidak dia dikafirkan. Tapi yaitu apa namanya pemimpin berbuat zalim, itu banyak sekali hadis-hadis yang dibahas. Bisa juga dilihat sebuah tulisan saya juga, itu pandangan Ahlussunnah Wal Jamaah terhadap pandangan politik Ahlussunnah Wal Jamaah terhadap penguasa, pandangan politik Ahlussunnah terhadap penguasa. Itu juga bisa dilihat di sana, hadis-hadis yang saya bahas tentang ketegasan Rasulullah SAW ketika datangnya pemimpin-pemimpin yang zalim di akhir zaman. Rasulullah itu menyebutkan, ya, adalah tetap taat dan patuh kepada pemimpin kalian. Sampai disebutkan dalam hadis Ibad bin Sariyah, walaupun yang dipemimpin itu seorang budak di bangri bangsa Habsyi, ya, apa namanya, bangsa Persia atau Habsyi, ya. Maksudnya bangsa Habsyi adalah orang-orang seperti yang dari daerah Somalia atau daerah Sudan gitu ya. Nah, jadi begitu tegas Rasulullah menyebutkan, ya, tentang wajibnya taat. Tetapi bukan berarti juga di sini diam dalam menyikapi kesalahan penguasa. Nah, ini harus bedakan. Cuman dalam menyikapi kesalahan penguasa itu tidak dengan cara over, lebihan, dengan cara mengkudeta, menjatuhkan kehormat mereka, menjelekkan mereka, ya. Karena hal itu bukan menyelesaikan masalah yang ada. Jangankan ke penguasa, kita orang-orang biasa saja, jika kejelekannya dibicarakan di hadapan orang ramai, pasti juga tidak menerima nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Salah satu bukti bagaimana Allah SWT mendidik Nabi Musa AS ketika menyampaikan nasihat kepada Fir'aun, yang jelas tidak akan beriman. Allah tahu bahwa Fir'aun tidak akan beriman, tapi ketika berdakwah pun Allah berikan tuntunan kepada Nabi Musa, faqul lahu qawlan layyina, katakan pada Fir'aun itu ungkapan yang lemah lembut. Dia tetap menggunakan bahasa yang baik. Tapi di sini bukan berarti membenarkan kemungkaran-kemungkaran penguasa, tapi bagaimana sikap mengingkari kemungkaran yang ada di penguasa itu, ada tuntunannya juga dalam Islam. Yaitu, imma kita bisa mendatangi langsung, imma kita bisa berkirim surat, imma kita berkirim pesan, imma berkirim telepon, dan segala macamnya. Sudah kapasitas mungkin untuk komunikasi dengan pihak-pihak yang perlu untuk kita kritisi. Dan tentu juga yang lebih, yang punya kewajiban untuk melakukan nasihat ini, tentu tidak orang-orang yang biasa, adalah ulama. Ulama ini juga tidak semua ulama, ulama yang memiliki akses yang wajar, yang pantas untuk menyampaikan nasihat. Tidak mungkin seseorang dari desa datang ke presiden, ya, orang presiden tidak ngerti siapa dia dan bagaimana ilmunya, ya, pengetahuannya. Yang dimaksud di situ adalah bahwa kewajiban kita untuk menasihati penguasa itu juga tidak sama tarafnya, ya, tidak sama. Ulama-ulama yang bisa berkomunikasi dengan penguasa, mereka memiliki kedudukan, memiliki peluang untuk akses untuk bertemu dan berjumpa, untuk berhubungi, mereka lebih wajib untuk menyampaikan nasihat. Walau mereka tidak melakukan, mereka yang berdosa. Mereka berdosa. Pasti mereka berdosa, karena mereka mendiamkan dan mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan nasihat itu. Ya, mara'a minkum mungkaran falugayi biyadi fa'ilam disitik fa'bilisani fa'ilam disitik fa'bilisani. Para siap melihat kemungkaran, tegur dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hatinya. Nah, kita sebagai orang-orang beriman, jika kita tidak memiliki kemampuan, jangankan untuk penguasa. Menegur istri aja banyak seorang orang-orang tidak berani sekarang dengan cara menggunakan tangan. Anaknya sekarang banyak orang tidak berani. Keluarganya tidak berhijab, juga tidak menjalankan syariat. Anaknya tidak sholat, tidak menjalankan syariat. Kalau dia pakai konsep mengkafirkan, itu semua berarti keluarganya jadi kafir. Tapi itu jadinya. Jadi kadang-kadang orang sekarang ini, yang dia sebetulnya lebih wajib mendidik keluarganya, saya tidak mampu untuk berbuat secara kasar seperti itu. Tetapi karena adalah hawa nafsu di balik itu, dan kurangnya ilmu, merasa lebih terpanggil dan dia lebih berhak untuk menasihati penguasa, rasanya dia begitu. Ya, kita ini punya tanggung jawab yang berbeda. Ulama yang memiliki wibawa, memiliki kedudukan, memiliki akses, itu lebih besar tanggung jawabnya untuk merubah kemungkaran di dalam bangsa ini. Jika mereka diam, merekalah orang-orang yang akan lebih utama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mereka yang sebagai penasehat, sebagai apapun jabatan mereka. Apalagi mereka-mereka yang duduk di MUI, ya. MUI itu tuh ada tingkatan, MUI ada MUI pusat, ada MUI daerah. MUI pusat ini adalah orang yang pertama untuk memberikan masukan. Dan mereka sudah memberikan masukan, mereka juga tidak dibolehkan dalam agama provokasi umat untuk melakukan kudeta, enggak boleh. Kemudian juga penguasa pun harusnya yang membuka telinga mereka, membuka akses mereka seluas-luasnya untuk menerima nasihat itu. Ya, menerima nasihat itu. Tidak dengan cara memfitnah, memframing, membuat isu-isu yang menjatuhkan ulama juga. Tidak. Jadi ulama dan umara ini sudah disebutkan oleh ulama dalam tafsir menafsirkan ayat ya, ya ladina amun atiu Allah atiu Rasul uli amri minkum, itu ulama sebut adalah sebagian ahli tafsir menyebutkan ahum ulama wal umara. Sebut ulil amri itu adalah ulama dan umara. Mereka harus berbicara secara damai, menunjukkan kemuliaan hubungan yang baik antara mereka supaya umat memiliki kepercayaan kepada penguasa yang kepada ulama. Nah, oleh sebab itu dalam masalah-masalah perkara ini, ya, anda-anda atau kita-kita yang masih umurnya masih setahun jagung, ilmunya belum seberapa, kenapa hobinya harus menghukum orang lain lebih dahulu melihat kafir atau tidak kafir? Ini lebih lucu kadang-kadang kita, ya, banyak sekali perkara di sekitar kita, kemungkaran yang kita mampu sebetulnya mencari tapi kita tidak lakukan, tapi perkara yang juga kemampuan kita dihayalkan oleh setan bahwa ini adalah akan kita menjadi adalah pejuang, ya, yang terdepan untuk mengingkari kemungkaran itu. Artinya syubhat-syubhat seperti ini, ya, jelas orang-orangnya tidak belajar dengan baik sehingga memiliki pemahaman yang perlu diluruskan. Terjadinya kemungkaran penguasa bukan berarti harus didiamkan, tetapi dalam Islam punya pola dan cara yang baik untuk menyampaikan nasihat. Ya, tetap dikritik, iya. Di negara kita sudah ada badan-badan cara-cara untuk menyalurkan kritik dan masukan itu melalui DPRD, melalui DPR pusat. Yang di sini tentu juga jika mereka tidak melakukan pengawasan dan juga tidak memiliki membuka akses, tidak memberikan peluang untuk itu, ya mereka yang dihisab. Ya, kenapa kita harus berebut tanggung jawab yang dia lebih akan utama diminta oleh Allah SWT? Mereka akan orang-orang yang duduk di DPR adalah orang-orang yang akan diminta tanggung jawab oleh Allah SWT jika mereka melihat kemungkaran, kekacauan, keonaran di dalam kekuasaan, mereka diam, mereka diminta tanggung jawab daripada Allah SWT. Ya, mereka yang utama. Maka kita ini punya tanggung jawab dan kewajiban yang berbeda dalam status sosial masyarakat. Kita harus menyadari, ya, seorang khatib Jum'at tidaklah layak dia untuk berkata-kata yang tidak baik juga tentang pemimpin yang dia tidak tahu apa hakikat semuanya, mungkin lebih banyak mengambil informasi dari sumber-sumber media sosial yang tidak bisa dipercaya semacam itu. Maka hal ini perlu dijelaskan dengan baik. Kemungkaran di tengah penguasa, di tengah masyarakat adalah wajib kita ingkari semua. Baik tengah masyarakat juga diingkari cara baik-baik, di tengah penguasa juga cara yang baik-baik. Apalagi penguasa itu sesuatu yang harus dijaga kehormatan mereka. Dan perlu diketahui bahwa seandainya nasihat-nasihat yang telah kita lakukan itu tidak terima, itu tidak berkewajiban kita untuk melebihi porsi yang diberikan Allah kepada kita. Ya, maka disebutkan hadis, ya, barang siapa mengingkari kata Rasulullah SAW, faqad baria, dia sudah lepas dari dosa. Mengingkari bisa dengan hati, ya, karena kita tidak punya peluang untuk mengingkari dengan lisan. Ya, tidak punya peluang untuk mengingkari dengan tangan. Mempunyai dengan tangan bukan berarti ini mengingkari dengan memukul, ya. Mengingkari tangan juga maksudnya membuat aturan, kebijakan, surat, itu termasuk ya hal-hal mengingkari dengan tangan. Maksudnya, kadang-kadang orang mengingkari dengan tangan itu poinnya adalah terlalu perang, itu memukul. Bukan itu maksudnya, bukan banyak. Itu fungsi tangan ini kan bukan untuk memukul saja. Ya, ya, untuk memberikan nasihat secara tulisan, ya, berbicara, dan selamacamnya itu, ya, menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada, itu maksudnya dengan tangan itu juga artinya lebih luas gitu, ya, ini kekuatan-kekuatan yang ada yang dia gunakan untuk menutup celah kemungkaran itu, kezaliman itu. Dan perlu untuk kita semua, kita mampu untuk merubah kemungkaran itu, dan ada fasilitas yang sangat mudah dan tidak sulit, itu adalah doa. Makanya para ulama salaf di dalam kita akidah membahas masalah ini. Dan bahkan banyak ungkapan di para mereka menyebutkan, seandainya saya punya doa yang pasti dikabulkan Allah, saya akan jadikan untuk pemimpin. Itu bukti ikhlasnya mereka dalam berdakwah, dalam mengingkari kemungkaran. Kadang-kadang motivasi kita mengingkari kemungkaran sekarang adalah untuk mencari ketenaran, untuk mengusir, untuk mengambil jabatan, mengambil peranan. Sebab ini yang menyebabkan kemungkaran itu sulit untuk kita tupas, karena berpulang kepada niat dan sikap kita itu sendiri. Semoga Allah SWT memperbaiki kondisi negara kita dan ulama dan kita serta para duat, ya, yang bersemangat untuk menegakkan ajaran Allah, tentu juga dengan cara-cara yang disesuaikan dengan syariat dan tanpa menimbulkan mudarat-mudarat, efek-efek yang lebih berbahaya dan membuat dakwah ini menjadi terusik dan mundur ke belakang, apalagi menjatuhkan korban-korban ya, kehilangan nyawa dan segala macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang masuk tema. Assalamualaikum Ustaz, apakah firqatun najiyah otomatis masuk surga? Ustaz, tanpa ke neraka terlebih dahulu, tidak seperti yang 72 golongan yang otomatis masuk neraka. Firqatun najiyah adalah sifat yang umum juga. Ya, di mereka bukan orang yang maksum. Bukan orang yang maksum. Mereka bukan orang yang maksum, firqatun najiyah itu. Mereka juga punya istihad yang salah, mereka juga punya kesalahan-kesalahan. Dimaksud di sini orang yang keyakinannya, manhaj pengamalannya sesuai dengan paman sahabat-sahabat Rasulullah. Sebenarnya dalam sabda Rasulullah, ma'anali ashabi, orang yang berpegang teguh, yang berjalan di atasnya aku, orang yang mengikuti apa aku yang berada di atasnya para sahabatku. Jadi bukan maksud di situ adalah perkataan najiyah adalah orang yang selamat dari bid'ah-bid'ah. Ya, orang selamat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam usul-usul etiqadnya. Tapi perkataan najiyah itu mungkin berlaku maksiat, ada juga maksiat-maksiat. Jadi maksud di situ perkataan najiyah adalah orang yang terlepas dari bid'ah-bid'ah. Utamanya bid'ah-bid'ah yang membawa kepada penyimpangan-penyimpangan yang dalam masalah akidah atau amalan-amaliyah yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Jadi maka kita sebutkan tadi yang diancam masuk neraka itu juga penilaian umum. Sebenarnya kita katakan orang beriman, perkataannya itu orang beriman. Tapi bukan berarti mereka orang beriman itu orang maksum. Orang beriman ada salah, ada lupa, ada keliru. Ya, demikianlah perkataan najiyah. Tetapi mereka secara konsep firqatun najiyah adalah mengamalkan berilmu sesuai dengan pemahaman para sahabat dan pengamalan para sahabat. Itu yang konsep yang masuk ke situ. Yang dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Jika orang firqatun najiyah itu berjalan sesuai dengan konsep, benar-benar mengamalkan manhaj salaf, tentu dia jauh dari bid'ah, jauh dari maksiat. Itu sebenarnya sahabat Rasulullah SAW, tapi berarti mereka itu maksum. Jika mereka jatuh ke maksiat, jatuh dosa, mungkin ada amal-amal yang buat mereka diampuni oleh Allah SWT. Tapi secara umum, konsep mereka dalam hayat agama adalah, itu adalah konsep yang menjamin untuk selamat di neraka, itu maksudnya. Tapi bukan mutlak personalnya, tidak mutlak mereka itu adalah orang yang selamat di neraka, personalnya. Tidak mutlak, semua personal yang menisbahkan di pokoknya, artinya dia adalah selamat di neraka, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi ada orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Ya. Maka, disebut dalam firqatun apa namanya iftarqul ummah itu yang lebih ditekan oleh ulama penyimpangan-penyimpangan dalam masalah bid'ah bukan dalam maksiat ya dalam maksiat. Jadi orang yang selamat dari bid'ah baik dalam amaliyah maupun dari pemikiran keyakinannya. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami melalui penjelasan para ulama tentang ya masalah firqatun najiyah bukan berarti tapi mereka konsepnya yang menjamin masuk surga iya tapi apakah setiap orang yang mengikuti itu dijamin masuk surga? Belum tentu. Bisa jadi dia ada hal-hal yang membuat dia dihisab juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manhaj ini yang dia tempuh adalah manhaj yang menjamin bisa sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang mengikuti seperti orang Islam itu semua pasti masuk surga. Iya, pasti masuk surga. Tapi kan bukan berarti mereka semua masuk surga tanpa dihisab. Tanpa diazab, kan begitu maksudnya. Karena orang Muslim di akhir kala, jika dia berdosa, tidak mendapat ampun Allah atas dosanya, dia dihisab sesuai dosanya. Setelah dia bersih dari dosanya, dia masuk surga. Itu maksud bahwa semua orang Muslim masuk surga. Tapi adakah orang Muslim juga yang masuk neraka? Pasti ada, karena memang Rasulullah menyebutkan itu syafaat beliau untuk al-kabair dari umat beliau yang masuk neraka. Itu penjelasannya. Jadi maksud ulama tentang hadis tarakul ummah itu adalah itu ikhtilaf dalam masalah aqaid bid'ah. Dalam masalah keyakinan yang berhubungan dengan bid'ah. Baik secara i'tiqad maupun amaliyah-amaliyah. Itu yang disebut oleh ulama. Jadi adapun dalam masalah maksiat, ya seorang muslim akan ada berbohong, lupa, ya kesalahan, berdosa. Tapi secara manhaj mereka adalah jalan yang benar untuk menghadap agama itu maksudnya. Tapi personalnya maksudnya. Tapi kalau manhajnya adalah maksum, itu istilahnya. Pemaham para sahabat, ijma' para sahabat adalah maksum. Tapi personal mereka punya istihad yang keliru. Ada sahabat yang istihad mereka yang lemah. Ada sebenarnya pengingkaran Ibn Abbas, Ibn Umar, dan beberapa perbedaan pendapat ulama tentang sahabat dan ketika masalah Utsman mensempurnakan sholat di Mina. Itu ada perbedaan pendapat para sahabat. Pasti dia salah satunya adalah pendapat yang lemah. Kemudian juga perselisihan-perselisihan yang terjadi dengan fitnah di masa sahabat. Itu ada kesalahan-kesalahan di antara mereka. Tapi kesalahan-kesalahan mereka tentu mendapat ampunan dari Allah SWT karena mereka adalah berbeda kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW antara kita. Mereka adalah orang telah berkorban berjuang bersama Rasulullah SAW, sehingga secara umum, walaupun Ali bin Abi Thalib itu adalah sempat terjadi di masa dia ada kekacauan, tapi dia sudah dijamin masuk surga, ya, karena hadis Rasulullah SAW yang nyamin beliau masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ini semua jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi demikian, simpulannya adalah personal-personal pribadi tidak bisa dijamin untuk masuk surga, karena akidah Ahlus Sunnah Jamaah adalah tidak mengatakan seseorang itu Ahlus Sunnah, menyatakan seorang itu Ahlus Surga atau neraka kecuali ada dalil. Adapun dalam orang yang berbuat soleh, wa narju lil muhsin wa nakhafu alal musyi. Itu istilah Ahlus Sunnah. Kita berharap orang yang beramal soleh, orang yang soleh, memang Allah terima amalnya. Dan orang yang berbuat maksiat, orang yang melakukan kesalahan, kita mencemaskannya untuk jatuh ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimanapun soleh seorang, kita tidak bisa mengatakan dia Ahlus Surga. Ya, kecuali ada nas. Bagaimanapun seorang muslim jatuh ke dalam maksiat, personalnya tidak bisa katakan dia itu ahli neraka. Sebenarnya disebutkan dalam sebuah hadis, dua orang yang satu bersaudara, satu sahabatnya sangat soleh, satu sahabatnya suka berbuat maksiat. Nah, sahabatnya suatu hari ini karena sudah begitu sering menasihati saudaranya ini, dia katakan, ya Allah mengampunimu. Lalu Allah malah mayatala alaihi. Siapa yang mengatur-ngatur, yang meninggikan diri, yang menyombongkan diri atas kata Allah SWT? Maka Allah mengampuni dosa saudaranya, malah membatalkan amalnya dia. Nah, ini perlu kita, jadi sifat seorang muslim adalah, yaitu antara khauf wa raja. Tidak pernah merasa dirinya sebagai ahli surga, tidak merasa diri selalu benar, tidak. Selalu dia berharap dia adalah benar, dan juga selalu takut akan dihisab oleh Allah atas dosa-dosanya. Jadi untuk personal orang, mukmin yang tidak ada dalil di Al-Quran Sunnah untuk menyatakan bagaimanapun soleh, kita tidak sudah bisa memonis, oh ini orang ahli surga. Tidak bisa kita mengatakan demikian. Karena kita tahu bagaimana amalan hatinya. Ya. Maka disebutkan dalam hadis, ya, inna rajul ya'mal bi ahlil jannah, ya, ma hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah. Seorang beramal ahli surga, tidak ada jarak antara dirinya surga kecuali hanya satu hasta. Faya sebutkan ahli kitab, faya mulum ahli nar, faya dukuluha. Lalu dia tidur oleh takdirnya, dia beramal dengan ahli neraka, dia masuk neraka. Jadi, oleh sebab itu, yang tahu seseorang ahli surga neraka itu hanya Allah, ya, kemudian, atau orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW, melalui wahyu diberikan Allah kepada Rasulullah SAW, tentang orang kembali ke surga. Jadi, tidak ada istilah penjaminan tentang orang yang tidak ada dalil tentang dia masuk ahli surga, merasa ahli surga, karena keturunan Nabi atau siapapun dia, tidak bisa. Jadi, maka tidak usul jemaah tidak memponis seseorang ahli neraka dan juga tidak pun seorang ahli surga selagi dia mesti peluang dalam hidup ini. Ya. Karena mungkin seorang buat maksiat dia akan bertobat dari dosanya, seseorang yang berbuat kesolehan boleh jadi dia adalah su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Demikian dapat kita bahas. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.